Kita istimewa Indonesia. Yang udah request harus nyanyi ya. Nyanyi yang kenceng. Buat yang udah request lagu dari Om Didi, suka teki. Aku tak singgah, terima mundur, timbang loro hati. Tak uya oh, wong kowe wis lali, ora bakal bali. Joget pramukanya sih ya. Buat yang lagi duduk di sana.